Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muddasatuha fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat hadirin barakallahu fikum, masih membahas dari kitab tauhid pada bab ke-48, yaitu babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil qur'ani awil rasul. Bab tentang hukum orang yang mengolok melecehkan sesuatu yang ada padanya dzikrullah, atau mencela, meremehkan, melecehkan Quran atau Rasul sallallahu alaihi wasallam atau para rasul-rasulnya Allah taala. Dibahas bab ini oleh Syekhul Islam karena orang yang bertauhid dia pasti akan mengagungkan, memuliakan, mencintai apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla, baik Quran atau Rasul, baik ajarannya, syariatnya, sesuatu yang harus dicintai dan dimuliakan. Semakin kuat keimanannya dan ketakwaannya, semakin dia mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Berarti orang semakin bertakwa, semakin mengagungkan syiar-syiar Islam yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun orang yang meremehkan, mengolok-olok, melecehkan kepada Allah dan Rasulnya, termasuk Quran, ini merupakan perkara yang bisa merusak, bahkan membatalkan Islamnya. Taib. Telah dibawakan oleh Syekhul Islam surat At-Taubah 65, ya. Dan kemarin kita telah membacakan tentang asbabun nuzul ayat ini. Dinukil dari Umar bin Muhammad bin Ka'ab dan Zaid ibni Aslam wa Qatadah. Diriwayatkan dari tiga dari kalangan tabi'in, yaitu Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. Tiga tabi'in meriwayatkan dari Umar marfu'an. Apa diriwayatkannya? Anahu qol, bahwasanya Ibnu Umar meriwayatkan bahwasanya qala rajulun fi ghazwati Tabuk, bahwasanya ada seorang yang berkata saat perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang terjadi di saat musim panas dan musim hampir panen kurma, dan perjalanan menuju Tabuk cukup jauh. Dan barakallahu fikum, yang ikut bersama beliau dalam perang ini kurang lebih 30 ribu ya, pasukan. Namun di tengah perjalanan ada di antara tokoh munafik, Abdullah bin Ubay, menggembosi hampir separoh pasukan ini. Sehingga barakallahu fikum, sampai-sampai kata ahli sejarah, lebih banyak yang berangkat atau yang digembosi. Maka diriwayatkan ketika di tengah perjalanan ini ada seorang yang berkata, Maro'ayna misla qura'ina ha'ula arghabu butunan. Kami tidak pernah melihat para pembaca-pembaca Quran seperti mereka para sahabat, arghabu butunan. Apa kemarin arghabu butunan? Orang yang paling suka makan. Mereka adalah para qurra yang senang makan. Urusannya makan. Wala akdzabu alsinan. Kami tidak melihat para pembaca Quran, yakni para sahabat, mereka itu orang-orang yang lebih pendusta lisannya. Tuduhan kedua. Ini mengolok, menuduh kepada Nabi dan para sahabat-sahabatnya, dituduh orang yang paling pendusta ucapannya. Wala ajabana inda liqa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra. Yang ketiga, kami tidak pernah melihat orang yang lebih pengecut, pengecut ketika bertemu musuh. Yang dimaksud yang paling pengecut adalah Rasul dan para sahabatnya, para qurra, para pembaca-pembaca Quran. Maka tak kala laki-laki ini mengucapkan pelecehan terhadap Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, faqala lahu Auf ibni Malik. Kata Ibnu Umar, berkatalah Auf ibni Malik. Sahabat Auf ibni Malik yang langsung mendengar dengan telinganya laki-laki yang melecehkan Nabi SAW dan para sahabatnya itu berkata, kadibta, kadibta, kamu dusta. Ya. Ini kata Syekh Utsaimin, kadibta yakni akhbarta bikhilafil waqi'. Kamu berdusta. Maksudnya berdusta, kamu mengkhabarkan sesuatu yang menyelisihi kenyataan. Kenyataannya para sahabat-sahabat bukan orang yang demen makan. Mereka saat perang Khandaq menggali parit sambil mengganjel perutnya, yakni tali pinggangnya dikasih batu oleh Nabi. Kenapa diganjel pakai batu pinggangnya? supaya tegak berdiri karena tidak ada makanan. Berarti mereka orang-orang yang sabar menghadapi lapar. Berarti orang ini dusta, kadzib. Demikian pula para sahabat, orang-orang yang mereka jujur, orang-orang yang jujur dalam berucap. Mereka juga orang yang pemberani, bukan pengecut. Sehingga orang ini kata Auf bin Malik, kadzib, kamu dusta. Wa fi dzalika dalilun. Maka dalam hal ini sebagai bukti ala takdzib al-kadziba mahma kalal amru, bahwa dusta itu tetap dikatakan kedustaan, wa anna sukut alaih la yajuz. Kata Syekh Utsaimin, dusta apapun bentuk kedustaannya, maka ini seorang yang mendengar tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Orang membuat kedustaan-kedustaan harus dibantah. Dusta dia. Sehingga ini akan menjadi sebab orang ini tidak semakin membuat kedustaan. Makanya Auf bin Malik membantah, kadzib. Kamu dusta. Karena Auf bin Malik mengetahui bagaimana sosok-sosok para sahabat, bukan orang pengecut, bukan orang-orang yang demen makan, bukan pula orang-orang yang pendusta. Maka Auf bin Malik berkata, walakinnaka munafikun. Tetapi kata Auf bin Malik, kamu munafik. Berani menyatakan kamu munafik. Kenapa? Li'annahu la yutlaqu hadhil awsaf ala rasulihi. Dikarenakan sifat-sifat seperti ini tidak mungkin disematkan, dimutlakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi dan sahabatnya. Tidak mungkin Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya memiliki tiga sifat yang jelek ini. Tidak mungkin. Rajulun tusamma bil Islam illa munafik. Seorang yang menamakan Islam tapi tidak lain orang ini munafik. Kalau dia muslim tidak mungkin menuduh Rasulnya seperti ini. Berarti ini orang munafik. Dari mana kita tahu dia munafik? Dari tanda-tandanya. Karena munafik bisa diketahui dari ucapannya. Sehingga orang munafik bisa dilihat ucapannya. Dusta. Wa bihadza yu'raf anna man yasubbu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kafir. Kata Syekh Utsaimin, maka dengan ini yu'raf, diketahui bahwasanya barang siapa yang yasubbu ashabar rasul, mencaci maki, mengolok-olok sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu kafir. Berarti dia orang yang telah melakukan perbuatan kufur. Iya. Li'anna ta'na fihim. Kenapa dikatakan kufur? Karena mencaci maki, mengolok-olok Rasul dan para sahabatnya, di sini ta'an fihim, celaan kepada mereka. Mencela sahabat berarti ta'nun fillah. Ini poin penting. Mencaci maki sahabat berarti mencaci Allah wa rasulihi dan Rasulnya, wa syari'atihi dan syariat-syariatnya. Yang pertama, mencela Allah. Bagaimana bisa terjadi orang yang mencela sahabat kok dikatakan mencela kepada Allah? Yakun ta'nan fillah li'annahu ta'ana fi hikmatihi. Mencela sahabat berarti mencela Allah dikarenakan ta'nun fi hikmatihi, mencela terhadap hikmahnya Allah. Allah memilih manusia-manusia yang menemani Nabi dan Rasulnya. Siapa yang Allah pilih? Para sahabat. Tidak mungkin Allah memilih orang yang menemani Rasulnya orang-orang yang jelek, gak mungkin. Tapi dipilih manusia yang terbaik di muka bumi ini. Siapa itu? Sahabat. Sehingga siapa yang mencela sahabat berarti mencela hikmahnya Allah. Haitsu ikhtaral afdal khalqihi aswa'u khalqih. Di mana Allah telah memilih, di mana pilihan Allah, pilihan yang paling utama dari makhluknya. Dan dia menuduh Allah memilih aswa khalqih, manusia yang buruk. Ini celaannya. Allah Ta'ala memilih para sahabat-sahabatnya yang setia. Ini adalah pilihan Allah, perbuatan Allah Ta'ala memilih mereka. Sehingga mencela sahabat berarti mencela perbuatan Allah. Berarti Allah salah milih. Ya. Bagaimana mungkin Allah salah memilih? Ini tuduhan jelek. Yang kedua, mencela sahabat berarti mencela Rasul. Wa ta'nan fir Rasul berarti mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahum ashabuhu. Karena para sahabat-sahabat ini adalah ashab, orang yang menemani Rasulnya saat kondisi susah. Sahabat setia membela Nabi. Saat Nabi berjihad, sahabat setia membela Nabi. Demikianlah perjuangan tegaknya Islam. Ini disertai adanya orang-orang yang menemani Nabi. Barakallahu fikum. Wal mar'u 'ala dini khalilihi. Juga seseorang tergantung dengan agama teman dekatnya. Seorang itu sangat tergantung dengan teman dekatnya. Artinya wal insan yustadal ala salahihi au fasadihi au su'i akhlakihi au salahiha bil qarin. Maksudnya begini kata Syekh. Seseorang bisa dijadikan sebagai dalil tentang keadaan baiknya dia, rusaknya dia, buruknya akhlak dia, ataupun baiknya dia. Dari mana kita mengetahui orang itu baik? Temannya. Siapa temannya? Oh, temannya pencuri. Teman dekatnya kemana-mana bareng. Siapa dia? Itu temannya. Berarti teman dengan yang ditemani sama. Innal qarina bil muqarranis. Sesungguhnya teman yang dengan yang ditemani yaqtadi, akan diikutkan. Ya. Makanya berhati-hati memilih orang yang kita jadikan teman. Apalagi orang yang akan kita ambil ilmunya. Kalau antum mengambil ilmu dari orang Khawarij, pasti di celah-celah kalimat yang dia lemparkan akan disematkan kalimat pemikiran Khawarij. Siapa gurunya? Gurunya Khawarij. Hati-hati. Kenapa? Teman dekatnya. Demikianlah orang akan diketahui buruk baiknya dengan siapa dia berteman. Oleh karena itu, al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu dilihat baik agamanya, dilihat dari sisi pertemanannya. Kalau pertemanan akrabnya dengan ahlul bid'ah, maka digabungkan dengan mereka. Hati-hati. Demikian pula Rasulullah SAW dipilih oleh Allah dan dipilih pula orang yang terbaik, Abu Bakar Siddiq. Orang yang dikenal kebaikannya sebelum datangnya Islam. Dipilih oleh Allah Ta'ala para sahabat-sahabat dengan sifat-sifat yang mulia, dermawan, pemberani, jujur. Disebutkan dalam Al-Quran, mereka itu orang yang siddiqin, jujur. Ya. Maka demikianlah, kalau orang munafik mencela sahabat, berarti mencela Rasulnya. Rasul salah memilih teman. Yang ketiga, mencela sahabat berarti mencela syariat. Wa ta'nan fi syari'ah. Mencela sahabat berarti mencela syariatnya Allah. Li'annahum al-wasithah bainana wa baina Rasul sallallahu alaihi wasallam fi naqli syari'ah. Karena para sahabat orang yang menjadi perantara antara kita dengan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam menukil syariat. Dari mana kita bisa tahu salat? Dari riwayatnya Abu Hurairah, dari riwayatnya Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Dari mana kita tahu cara mandi junubnya Nabi? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari mana kita tahu rukun Islam? Dari sahabat Umar ibn Khattab. Nah sekarang, kalau Aisyah dituduh oleh orang Syiah sebagai pezina, berarti mereka ingin merontokkan syariat Islam dengan halus. Mereka menuduh Umar bin Khattab dan Abu Bakar solamai Quraisy, berhala Quraisy yang harus dilenyapkan. Berarti mereka orang Syiah sedang merontokkan syariat Islam dengan halus. Dengan halus, iya, tidak terasa. Berapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Mereka menuduh Abu Hurairah dengan tuduhan-tuduhan yang kecil. Hanya 6 sahabat yang mereka percaya. Selain itu kafir Syiah. Berhati-hati. Kenapa sih dibahas-bahas terus? Dibahas-bahas terus karena permasalahan agama penting. Jangan sampai kita beragama tapi kita sendiri mencela agama kita, mencela akidah kita. Abu Hurairah, orang yang menghafal banyak hadis, syariat banyak dinukil dari beliau, kok didustakan, dicela orang Syiah. Barakallahu fikum. Dan sekian banyak, sama Khawarij mengkafirkan sahabat-sahabat Ali bin Abi Thalib, Muawiyah. Dan yang beriman dianggap tidak kafir cuma segelintir sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah memuliakan para sahabat. Disebutkan nama mereka radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi mereka. Beda dengan orang Syiah, laknatullah alaih. Na'udzubillah. Berarti ini celaan pula terhadap yang ketiga, syariat Allah. Baik, wa idza kanu bihadil mathabah. Kalau mereka-mereka itu dianggap orang-orang yang tidak baik, fala yuthaq bihadhihi syariah. Berarti tidak bisa dipercaya dengan syariat. Kan begitu. Perawinya orang pendusta. Berarti hadisnya dhaif. Kalau Abu Bakar dan Umar dianggap berhala Quraisy, berarti syariat yang datang dari beliau, riwayat yang datang dari beliau didustakan. Ma'asyiral muslimin, demikianlah mereka-mereka ahlul bid'ah yang mereka sesungguhnya ingin merontokkan syariat Islam yang sempurna yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kembali kepada ucapan Ibnu Umar, walakinnaka munafik. Kata Auf bin Malik, la ukhbiranna Rasulullah. Kamu orang munafik, pasti akan saya khabarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani Auf bin Malik ingin melaporkan kepada Rasul. Fadhahaba Aufun ila Rasulillah. Maka pergilah Auf bin Malik, ya, menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, liyukhbiroh, untuk mengkhabarkan. Ternyata apa? Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu. Ternyata Auf bin Malik mendapatkan Al-Quran sungguh telah mendahuluinya. Maksudnya apa? Ai bil wahyi minallah. Berita yang akan disampaikan, kasus yang disaksikan, ingin dilaporkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata wahyu dari langit lebih dahulu turun. Wallahu alimun bima yaf'alu. Kata Syekh Utsaimin, Allah Maha tahu apa yang mereka lakukan. Wa bima yuridun. Allah Maha tahu apa yang mereka inginkan. Wa bima yubayitun. Dan dengan apa yang mereka rencanakan di waktu malam. Rencananya di waktu malam orang sudah semua tidur, dan yang tahu semuanya disenyapkan. Mereka bicara di waktu malam, bikin rencana-rencana, Allah sudah tahu. Sebagaimana dalam surat An-Nisa 108, jadi mengisahkan ketika ada seorang pencuri, lalu orang ini menyembunyikan barang curiannya di rumahnya orang Yahudi, ya, di malam itu, dengan harapan nanti orang Yahudi ini yang disalahkan, disembunyikan. Yastakhfuna minan nas, mereka menyembunyikan dari manusia. Wala yastakhfun minallah, namun mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Wa huwa ma'ahum, Allah bersama mereka. Id yubayituna ma la yardha minal qaul, ketika mereka yubayitun di waktu malam, mereka mengucapkan ucapan yang tidak diridhoi. Yakni dalam kisah orang ini mencuri, tayyib, supaya tidak ketahuan di malam itu dia mencuri, dia simpan di rumah orang Yahudi. Ternyata Allah tahu apa yang mereka lakukan di malam itu. Ma'asyiral muslimin, demikian pula orang munafik ini. Taib. Fajadalika ar-rajul ila Rasulillah. Setelah itu orang tersebut, kata Auf bin Malik, mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad irtahala wa raqibana qadah. Dan sungguh Nabi irtahala telah naik kendaraannya, naik di atas untanya. Yani zahir hadha anna min babil atfi tafsir li anna rukubin naqah wal irtihal. Naik di atas kendaraannya, yaitu di atas untanya. Nabi sudah di atas kendaraannya, yakni untanya. Maka Faqala ya Rasulullah, laki-laki ini berkata, menyampaikan alasan. Apa alasannya? Ya Rasulullah, innama kunna nahwudu wa natahaddasu haditsa rakbi naqta'u bihi ana at-tariq. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami berbicara, ngobrol, menyampaikan kalimat itu hadis ar-rakbi, obrolan orang naik kendaraan. Kalau antum sedang safar, supaya tidak terasa letih atau tidak terasa lama, ngobrol hadis ar-rakbi, maka naqta' bihi ana at-tariq, supaya terputus rasa capek kami saat melakukan perjalanan. Ana at-tariq, capeknya perjalanan dengan ngobrol ya, tanpa terasa udah sampai. Jadi bukan ucapan yang serius, cuman obrolan yang tidak ada maksud kecuali hanya untuk obrolan orang sedang perjalanan, supaya tidak terasa capek. Itu alasannya. Maka qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, ka'anni anduru ilaih muta'aliqan binis'ati naqati Rasulillah. Seolah aku melihat, kata Ibnu Umar, seolah aku melihat kepada laki-laki itu muta'alik, bergantung di atas tali kekang untanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipegang, dipegang tali kekang untanya Rasul, gemantung ya, di atas untanya Rasul. Kani anduru, seolah aku melihat di sini, ka'ana idza dakhalat ala mustaqfa hiya litawaqqu. Kalau itu masuk kepada isim mustaq, berarti menunjukkan kejadian yang betul-betul terlihat. Wa idza dakhalat ala jamid fa huwa litashbih. Kalau masuk pada isim jamid, berarti sebagai gambaran. Wa huna dakhalat ala jamid ka'annal an amami. Seolah orang itu di depan saya, min siddati yaqini bihi. Saya yakin orang tersebut berpegangan dengan tali kekang unta Rasul alaihi salatu wassalam. Wa innal hijarata tangkubu rijlai, batu-batu mengenai kedua kakinya. Karena dia Rasul tetap berjalan dan orang ini gemantung di atas tali kekang untanya Rasul, dalam keadaan tersebut batu-batu mengenai kakinya. Ya, ayam si wal hijarat tadribu rijlaih, artinya unta tetap berjalan dan batu mengenai kedua kaki orang ini. Ka'annahu wallahu a'lam yamsi bisur'ah, seolah Nabi berjalan dengan cepat dan dia tetap minta udzur. Walakinnahu la yuhissu bidzalikal hal, namun orang ini tidak merasa kakinya kena batu. Kenapa? Li'annahu yurid ayatadira, karena ingin menyampaikan alasannya. Kenapa ngomong Rasul dan sahabat, orang yang paling pendusta, paling suka makan, paling pengecut, ingin menyampaikan alasan. Tapi Nabi tidak pedulikan ya. Taib, innama kunna nakhudu wa nal'ab fayaqulu Rasulullah, turunlah ayat ini, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahstahzi'un. Apakah dengan nama Allah dan ayatnya dan rasulnya kalian berolok-olok? Ma yaltafitu ilaih wa ma yazidu alaihi. Tidaklah Nabi menoleh orang ini, dan tidak pula Nabi menambah kecuali menambah kejelekan kepada orang ini. Demikian di antara kisah bagaimana orang yang mencela terhadap Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, kisah orang yang disebut munafik di sini. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi nasihat bagi kita untuk selalu menjaga lisan-lisan kita dari mencela Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bisa Pak? Satu lagi. Ya. Cukup insyaallah, tinggal satu menit. Kita lanjutkan lain waktu insyaallah. Tinggal fihi masail. Subhanakallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.